aku terluka lagi, dan ku sendiri saat ini. Hampa dalam hidupku, semua tak berarti, mimpiku tak bertepi. Ku melangkah lagi.